Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk beraktivitas dalam rangka thalabul ilm. Dan semoga dengan aktivitas kita ini, ya, dengan kita mengkaji atau mendengarkan sedikit tentang ilmu, ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka seseorang itu dipahamkan agama. Baik sahabat Ismail radio yang Allah Subhanahu wa taala semoga memuliakan kita, masih ya dalam pembahasan perbuatan baik, ya, babul khuruji illa dhoi'ah wal muslimu mir'atu akhihi, yaitu bab keluar rumah, khuruj, ya, keluar rumah dalam rangka mencari nafkah. Dan yang masih berkaitan, ya, dan seorang muslim itu cermin dari muslim lainnya. Baik sahabat Ismail yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Qur'an, ya. Kalau kita bicara tentang mencari nafkah, bahkan sekarang ini orang berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba bahkan menjadi cita-cita dari kecil didoktrin, ya, agar besar nanti mencari nafkah dan sebagainya, ya. Tentunya di dalam Islam ini ada aturan-aturannya, ya. Selain Islam sendiri memotivasi, ya, memotivasi untuk mencari nafkah bagi seorang muslim, ya. Tentunya juga ada aturan-aturan yang harus ditaati, ya. Aturan-aturan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang mencari nafkah, yang mana pada bab sebelumnya sudah kita singgung, ya, nafkah bagaimanakah yang boleh dicari. Motivasi Rasulullah SAW, ya, para sahabat dalam mencari nafkah sebagaimana dalam satu hadis, sekarang sudah sampai hadis 236. Kita bacakan. Haddatsana Mu'adz bin Fadlah qala haddatsana Hisyam at-Tuwai an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'idinil Khudri wa kana li shadiqan wa qultu ala takhruju bina ila an-nakhli fa kharaja alayhi khamisatun lahu. Mu'adz bin Fadlah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam ad-Dustu'i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir. Dari Abu Salamah, ia berkata, aku menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Ia adalah temanku dan ku katakan kepadanya, ya, tidakkah engkau pergi ke kebun kurma bersama kami? Ya. Lalu ia keluar dengan menggunakan gamis bajunya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat pun, ya, ini bekerja dengan ke kebun kurma, ya, melihat kebunnya, memantau kebunnya. Yang mana kebun kurma itu adalah salah satu dari sumber penghasilan, ya. Di antara penghasilan-penghasilan yang lainnya yang dapat oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat ini memang mempunyai aktivitas bekerja, walaupun ya beliau-beliau ini, ya, kalau kita menilik dari sejarah, ya, sejarah beliau para sahabat ini sangat disibukkan berdakwah kemana-mana dan jihad fi sabilillah. Tetapi ternyata tidak lupa, ya, kalau ada waktu senggang, kalau ada kesempatan, mereka pun mencari nafkah. Dan memang, ya, bekerja mencari nafkah ini ada syariatnya dalam Islam. Ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 9. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Ya. Bekerjalah kalian. Ya, bekerjalah, maka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang yang akan melihat pekerjaanmu dan seterusnya. Bekerjalah kalian. Di dalam Islam ini banyak sekali sesuatu, ya, sesuatu perbuatan yang sebenarnya bukan wajib, ya, tetapi itu adalah jembatan, ya, jalan agar bisa melaksanakan kewajiban yang lain. Ya. Contoh, kita diwajibkan haji bagi yang mampu, zakat, umroh, ya, dan sebagainya, bahkan menghidupi keluarga. Dari semua itu tentunya kita butuh biaya, ya. Tentunya kita butuh duit, ya. Butuh duit dengan cara yang terhormat. Dari manakah? Kalau memang kita duitnya banyak gitu kan, duitnya setumpuk, ya. Ya, atau punya warisan yang sampai 7 turunan, ya, mungkin beda ceritanya, ya. Dan itu jarang sekali, ya. Dan bahkan kalau orang-orang duitnya banyak itu pun, ya, mereka orang sungguh-sungguh, nggak ada orang malas-malas, ya, duduk-duduk aja ternyata jatuh dari atap genteng duitnya. Tentunya dalam mendapatkan, nah, dalam rangka mendapatkan nafkah, mendapatkan uang, yang mana uang itu untuk kegiatan, ya, ibadah kita, ya, bahkan berjihad pun butuh duit yang banyak, ya. Dari mana itu? Tentunya dari bekerja, dari kita mencari nafkah. Maka ada dalam fikih ini ada suatu kaidah, ya, ada satu kaidah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan melaksanakan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun hukumnya juga wajib. Contoh wudu saja. Ya. Kita wajib sholat, tetapi sholat tidak sah tanpa wudu. Wudu pun pada waktu itu karena dalam rangka sholat jadi wajib. Ya. Ya. Kita diwajibkan, ya, terutama bagi laki-laki ini, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Kewajiban bagi laki-laki memenuhi keluarga. Ini tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan bekerja. Bekerja pun menjadi wajib. Ya. Karena kita tahu bekerja wajib, ini kan untuk memenuhi keluarga, kita niatkan pada untuk Allah Subhanahu wa taala, bekerja pun menjadi ibadah. Ya. Ini bekerja menjadi ibadah. Karena kita tahu hukumnya. Ya. Dalam hadis yang lain, ini masih memotivasi ya untuk bekerja. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Al-Fudail ibni Ghazwan an Mughirah an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan shalawatullahi alaihi yaqulu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibni ummati hasanuha wa sayyiha fawajadtu fi mahasini a'maliha. Amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibni Mas'udi ay yas'ada syajarah fayatiyahu minha bisyai'in fanadara ashabuhu ila saqi Abdullahi fadhahiku min humushati saqaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tadhakuna la rijlu Abdullahi asqalu fil mizani min Uhud. Muhammad bin Salam ya mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Mughirah. Dari Ummu Musa ia berkata, aku mendengar Ali sallallahu alaihi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon. Lalu ia membawa sesuatu untuk beliau dari pohon itu. Lalu teman-temannya melihat ya, betis Abdullah. Lalu tertawalah mereka. Ya, mereka karena kecil ya, dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, apa yang kalian tertawakan? Ya. Apa yang kalian tertawakan? Matat hakuna. Ya. Sungguh kaki Abdullah lebih berat dalam timbangan al-mizan dibanding bukit Uhud. Ya. Humushatun ya, saqiyah. Ini kedua betis kecil dan kurus ya. Terhadap humushatun saqiyah. Ibnu Mas'ud ini betisnya kecil dan kurus ya. Tapi bisa manjat pohon ya. Yang mana untuk memetik sesuatu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini hadis ini menunjukkan keutamaan betapa tingginya derajat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Dan juga menunjukkan bahwa keabsahan ya, kisah Nabi yang pergi bersama zaman dahulu dengan zaman sekarang ini satu pekerjaannya agak sedikit beda. Kalau dulu simpel, orang ke kebun ya kan, atau orang berdagang ya simpel ya. Tapi sekarang ini luar biasa, macam-macam profesi seseorang ya dalam rangka bekerja. Tapi dalam hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun dan para sahabat pun satu ketika juga bekerja. Walaupun beliau-beliau ini juga ada jadwal, ada sewaktu-waktu untuk berjihad ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam jihadnya itu pun mendapat ghanimah. Ya. Yang mana ghanimah itu adalah mata pencaharian yang baik, yang luar biasa. Tetapi itu tidak membuat malas-malesan ya. Rasulullah SAW walaupun beliau punya ghanimah yang luar biasa, itu tidak membuat beliau malas-malesan ya. Tidak membuat beliau ongkang-ongkang, wah duit saya sudah banyak. bisa hidup ini, bisa untuk kehidupan sehari-hari sampai akhir hayatnya, bahkan mungkin bisa untuk mewarisi. Tidak begitu, ya. Justru Rasulullah SAW ini mencontohkan kepada kita bahwa hartanya yang banyak dari ghanimah itu pun beliau sedekahkan, ya. Dan beliau tidak segan-segan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, beliau pun bekerja. Dan ini yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, dan para sahabat. Dan bahkan orang yang bekerja ini, ya, termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita menginginkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adalah jalannya untuk apa? Dengan bekerja. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Bagaimana tidak dicintai? Ya. Dengan bekerja ia mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan bekerja, ya, kalau dia mendapatkan sesuatu yang lebih, dia bisa berzakat, ya, dia bisa berhaji, umroh, dan membantu orang lain. Ya. Dengan bekerjanya, dia menjadi mukmin yang bermanfaat terhadap mukmin yang lainnya. Ya. Makanya dari dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Tabrani, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang bekerja keras. Ya. Sebenarnya bekerja ini adalah mencari nafkah, ya. Tentunya mencari nafkah yang halal. Karena apa? Kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita mendapat sesuatu dari pekerjaan kita itu untuk beribadah, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, yang akan kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, ya, kita bekerja untuk itu, maka tentunya dalam mencari pekerjaan yang thayyib, yang halal, ya. Dan sudah mendapat pekerjaan yang halal, tapi, ya, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut juga dengan cara-cara yang halal. Mungkin demikian untuk season pertama. Insyaallah kita lanjut dengan season yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di sesi satu ini. Dan sahabat Ismail Radio, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian Al-Adabul Mufrad ini di sesi kedua setelah kita jeda berikut ini. Siraman Kolbu, jendela nasihat kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan kuliah subuh Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ismail yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memuliakan kita, dan mendekatkan kita terhadap Al-Quran, ya. Masih dalam bab bekerja, semangat bekerja, insyaallah kita teruskan, ya. Kalau kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan kepada karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita niatkan agar kita nanti masuk jannah, al-jannah, karena pekerjaan kita. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan perlu kami ingatkan bahwa pekerjaan kita, ya, aktivitas kerja kita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, ya, kebutuhan anak istri kita, bahkan kebutuhan diri kita sendiri, ya. Sebenarnya ini adalah sarana dakwah, ya. Sarana dakwah yang mana aktivitas kita dalam pekerjaan ini, ya, atau jabatan kita ini sangat-sangat dilihat oleh orang lain. Apalagi kita beridentitas sebagai seorang muslim. Maka dalam hal ini, dalam sesi yang kedua ini, perlu kami sampaikan, ya, ada hal-hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan dalam bekerja, yang mana kerja itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi sarana dakwah, ya, sekaligus menjadi sarana li'a'la'i kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah, ya, masalah niat, ya. Ingat, niat. An-niyatu khosotun lillah, ya. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat, insya Allah, ya, kita lolos insya Allah. Dan yang kedua, setelah niat kita, ya, karena Allah, kita tujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas niatnya. Dari rumah, udah. Di rumah kita baca, ya, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan bekerja, bismillah. Yang kedua adalah itqan, ya. Setelah niat kita bersungguh-sungguh, ya. Makanya kerja itu kalau enggak sungguh-sungguh enggak dapat apa-apa, ya. Al-itqanu fil amal, sungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Allah akan memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh. Ya. Yang diberikan yang banyak yang paling sungguh-sungguh. Ya. Memang kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Kita bekerja apa? 100%, ya. Dengan tenaga 100%, dengan pikiran 100%. Ya. Dengan mencurahkan segala kemampuan kita. Terus yang ketiga, ya, setelah kita sungguh-sungguh, dan ini yang ketiga ini sangat penting, ya, sangat penting dan akan dilihat orang, ya. Dan ini menentukan kita sebagai orang yang beridentitas muslim. Di mata orang, apakah muslim itu menarik apa tidak. Yang ketiga adalah jujur dan amanah. Ini yang ketiga, jujur dan amanah, yang sangat perlu diperhatikan oleh orang-orang yang bekerja, entah itu sebagai bos, ya, manajer, ataupun sebagai pekerja bawahan, sebagai satpam dan lain sebagainya. Orang di dalam pekerjaan tidak selamanya, ya, dan bukan motivasi satu-satunya orang ini melihat dari jabatan kita. Ternyata orang ini melihat dari sikap kita, ya. Dan yang sangat rentan dilihat orang, ya, perihal sikap kita itu adalah dalam pekerjaan. At-tajiru as-sotuku al-aminu ma'anabina wasitiqina syuhada. Sebagaimana ini adalah hadis Tirmidzi. Seorang tajir atau yang jual beli yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Walaupun ini bukan hadis yang sahih, tetapi kita bisa ambil, ya, makna dari sini. Memang betapa susahnya, apalagi hari ini, ya, zaman saat ini, terutama di negara kita, menjadi pekerja yang jujur susah sekali, ya. Kalau gak percaya, tanya kepada orang-orang yang bekerja di pemerintahan. susah sekali untuk menjadi orang yang jujur. Tanya orang yang bekerja di pemerintahan, dari tingkat lurah ya, sampai dari tingkat kecamatan, bahkan kota, ataupun sampai tingkat yang lebih tinggi. Susah sekali untuk menjadi orang yang jujur, karena lingkungannya tidak mendukung ya. Lingkungan kurang mendukung. Dan ini sangat berat ya. Bagi kita yang tidak bekerja di situ, di tempat lain mungkin, ah insya Allah saya jujur, karena gak ada kesempatan ya. Orang itu kalau tidak ada kesempatan itu gampang jadi orang jujur ya kan. Tapi coba kalau ada kesempatan, susah sekali ya. Ya sebagaimana dalam bab sabar ya. Sabar ada tiga kan. Sabar anil musibah, dari musibah, dari musibah. Yang kedua adalah sabar anil to'ah ya, untuk melaksanakan ketaatan. Yang ketiga adalah sabar anil maksiyah, yaitu menjauhi dari kemaksiatan. Yang ketiga ini sangat berat ya. Pada saat dan musibah dia sabar, insya Allah banyak orang sabar. Atau dia taat kepada untuk melaksanakan suatu kebaikan, insya Allah tidak sedikit orang ya. Tetapi yang ketiga ini, sabar dari kemaksiatan ini sedikit sekali. Sebagaimana dalam satu pekerjaan ya, kita untuk menjadi orang yang jujur, amanah, ini tidak mudah. Ini kalau kita sebagai pegawai negeri di pemerintahan, itu susah sekali. Kami sentil juga bagi karyawan yang dia tidak di pemerintahan, dia mungkin di bekerja di perusahaan ya. Apalagi tukang dari pengadaan barang. Di perusahaan itu bagian pengadaan barang ini sangat rawan ya. Bahkan termasuk salah satu profesi di perusahaan itu yang sangat rawan untuk korupsi. Korupsinya sangat halus, korupsinya itu ya, sangat halus ya. Di antaranya beli barang harganya 1 miliar, udah itu udah beli di mana 1 miliar. Lalu ada pemasok lain, di barang, beli barang di tempat saya saja, nanti kamu nah, akan saya kasih fee ya. Kamu akan saya kasih hadiah. Nah, pekerjanya ini, oh ya deh, itu kan tetap beli di kamu saja biar saya dapat hadiah. Hadiahnya ini bukan untuk perusahaan, tapi untuk dia sendiri. Dan ini gak sedikit ya, gak sedikit. Dan sekarang ini menjadi tren, bahkan hampir seluruh perusahaan begitu ya, bagian pengadaan, pembelian barang dan sebagainya. Dia dapat apa itu, penghasilan yang banyak dari situ. Dan karena ini sudah apa ya, sudah melekat jadi kebiasaan di perusahaan, bahkan tidak sedikit orang muslim pun juga bergelut seperti itu ya. Ini sangat mudah, sangat susah untuk dihindari ya. Sangat begitu mudahnya mempengaruhi, bahkan di kalangan muslim yang sangat sangat susah untuk dihindari. Ini bagi pegawai. Padahal itu juga aib. Orang kalau melihat kita, aduh apa itu, dasar ada kesempatan begitu-begitu ya. Aib. Kita tahu aib, kita tahu orang kalau tahu tentang aktivitas kita juga aib ya. Bahkan orang tahu kalau mereka itu tahu tentang aktivitas kita ini ya, tapi cuek, ah yang penting dapat. Mereka kan enggak ada kesempatan, saya ada kesempatan. Ini. Jadi jati diri seorang muslim ini digadaikan ya. Dia tidak peduli lagi. Dan ini tidak sedikit ya, tidak sedikit. Contoh ya, contoh ada perusahaan besar di Cikarang ini mencari tanah. Tentunya yang mencari adalah manajernya. Ini perusahaan-perusahaan asing ya, manajernya. manajernya mencari tanah, sudah dapatlah tanah, sudah neku-neku, manajernya minta sekian persen dari pembelian tanah. Nah, itu nekunya ke sang penjual dan sebagainya. Dia dapat membeli tanah, dapat uang besar, ya, dibagi-bagi. Terus mengklaim ke perusahaan dengan biaya sekian-sekian dari pembelian tanah. Sudah selesai. Ini korupsi yang sangat-sangat halus. Dan ini sudah menjalar kemana-mana. Ya. Tentunya kalau kita bisa menghindari itu, kita menjadi orang yang sangat-sangat terhormat. Ya. Walaupun kita bukan pekerja atau pejabat yang tinggi. Ya. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tentang hal ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqon. Ya. Sempurna-sempurnanya keimanan seseorang, ya, keimanan seorang muslim, mukmin, ya, adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Mungkin kata akhlak ini sekarang sudah bukan sesuatu yang fenomenal, ya, bukan sesuatu yang wah lagi, ya, apapun dilakukan yang penting dapat, ya, gitu. Terus yang keempat adalah kita menjaga etika, ya, kita menjaga etika dalam bekerja. Ini sangat penting sekali, etika, ya, etika dalam bekerja, ya. At-takhalluqu bil akhlaqi al-islamiyah, ya. Etika dalam bekerja. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Kita tunjukkan. Ini adalah syiar, ya. Syiar kita tidak hanya di masjid-masjid saja, ya. Tidak hanya dengan atap tetangga, tapi dalam pekerjaan justru itulah yang sekarang ini syiar yang sangat ditinggalkan. Ya. Sudah mulai ditinggalkan oleh bahkan seorang muslim pun, ya. Kita dalam hadis tadi yang kita bacakan, akmalul al-mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Jadi sebaik-baiknya muslim adalah yang tinggi akhlaknya, ya. Yang kelima adalah, ini tolong sebagai muslim, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, ya. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wala tubtilu a'malakum. Ini bagaimana surah Muhammad ayat 33. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul, dan ya, janganlah kamu merusakkan pahala amal kalian. Kelima ini, ya, terutama, ya, dalam yang ketiga, empat, lima, yaitu dengan menjaga jujur, menjaga etika, dan menjaga prinsip-prinsip dalam Islam. Insya Allah kalau kita menjaga hal ini, kita barokah dalam pekerjaan kita, pertama. Dan yang kedua adalah ada syiar di dalamnya, sehingga pahala kita berlipat. Selain kita memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, memenuhi kita sebagai orang yang wajib bekerja, kita pun bisa bersyiar. Naktafi bihadza, nastaghfirullah nazim. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan dari hadis di Al-Adabul Mufrad ini. Dan sahabat Ismail Radio, kini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan ini, silakan kirimkan untuk SMS di 0852627747474 atau via telepon di 0218499434 atau 0218497 0055. Sekali lagi di 0218499434 atau 0218497 0055. Baik, kita buka dari penelpon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa dan dari mana ibu? Ibu Santi di Bogor. Ibu? Santi. Ibu Santi di Bogor. Iya, silakan Ibu Santi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Santi. Jadi Pak Ustaz, putri saya kan belum sunat gitu Pak Ustaz. Kenapa? Putri saya kan belum sunat gitu Pak Ustaz. Iya. Karena saya belum ada biaya. Kalau sunat sendiri itu bisa atau tidak gitu? Apa kalau sunat ke perempuan gimana itu caranya Pak Ustaz? Atau sama kayak laki-laki atau gimana gitu? Tolong dijelaskan ya Pak Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan tentang sunatnya atau tentang biayanya. Ya. Mungkin tata caranya bagaimana. Ya, ya. Tentunya kalau dalam fikih itu sunat bagi perempuan adalah kemuliaan. Ya. Tidak wajib, tapi sebagai kemuliaan. Ya. Bagi sunnah atau kemuliaan itu saja. Jadi mungkin tidak perlu dipaksakan. Beda dengan laki-laki, memang sebelum balik itu harus sunat. Karena apa? Di situ sebagai izalatun najasah, apa itu, menghilangkan kotoran-kotoran, ya. Kotoran yang menempel, maka daging yang tersisa itu harus disunat. Tapi bagi perempuan adalah hanya sebagai kemuliaan, ya. Sunat itu bagi perempuan. Itu menurut Imam Syafi'i. Ini kalau dalam ditinjau dari fikih tentang sunatnya tadi, ya kan? Nanti bisa dilanjutkan ditanyakan pada Ustadz fikih. Bagaimana belum ada biaya? Nah, ya tentunya kita jangan memaksakan, apalagi orang perempuan, ya. Maksudnya sunat sendiri ya. Apa bagaimana kalau mungkin sunat sendiri itu harus dokter? Resikonya besar. Iya, harus dokter itu, ya harus dokter. Bahkan sunat bagi perempuan ini sangat rawan, ya harus benar-benar ahli, ya. Makanya di PBB itu, di WHO ya, kalau dokter itu di apa ya, di PBB ya. Itu karena kurang ilmunya juga ya, dan karena mungkin nggak sukanya dengan Islam juga, itu malah melarang gitu kan sunat bagi perempuan. Padahal ada hikmah di balik semua itu, tentunya dengan cara-cara yang bagus. Beda dengan laki-laki itu kadang dengan kalau dulu calak ya, atau tukang sunat yang bukan dokter pun mantri, banyak yang bisa kalau laki-laki, karena yang dipotong jelas ya kan, dan mudah. Kalau bagi perempuan ini ya, tentunya ada ilmu yang mungkin lebih tinggi. Kalau sendirian jangan ya, ya gitu mungkin dari saya. Nunggu sambil bekerja ya, bapaknya ibunya sambil bekerja ya. Insya Allah raniat karena Allah, Allah akan menolongnya. Nah demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Santi di Bogor. Kembali kami mengajak untuk kepada Anda para sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami di sesi tanya jawab untuk via telepon di 0218499434 atau 0218497005 dan juga telepon di nomor handphone kami di 0852627474 sekaligus untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp. Baik, ini kita beralih ke SMS yang masuk dari Bapak Kosidin di Pondokopi. Pak Kosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kosidin. Bagaimana seorang muslim yang taat sholat lima waktu, akan tetapi sebelum sholat bahkan sudah berwudu, dia merokok dulu, dan begitu juga sesudah sehabis sholat kembali merokok kembali, padahal merokok itu perbuatan yang haram. Bagaimana hukum perbuatan tersebut? Mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran. Ini ada merokok dan ada sholat, jadi dua kegiatan. Bagaimana sholatnya? Ya, memang secara fikih rokok itu bukan hal yang membatalkan sholat. Itu kan itu pertama perlu dicatat. Kalau batal tidaknya, ya tidak batal karena bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Terus sholat adalah kentut, ya kan? Terus tiba-tiba kita pingsan mungkin, kan? Nah, sebagainya dan banyak sekali. kita menyentuh perempuan dengan syahwat. Kita balik ke rokoknya. Tentunya rokok ini sepakat ya, dari hadis-hadis yang banyak sekali, bahkan MUI pun sepakat rokok ini haram ya. Memang ada manfaatnya, rokok ada manfaatnya, ada manfaatnya ya. Tetapi mudharatnya jauh lebih besar. Ya, dikiaskan dengan khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma ismun kafiru wa manafi'u linnas. Ya. Manfaat bagi manusia, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tetapi apa itu? Mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Itu. Terus kedua, dari segi etika. Tentunya sepakat kita, seorang muslim ya yang tidak merokok itu lebih bagus dari yang merokok ya. Mas, kamu kadang kita jalan, mas rokok mas, oh maaf pak saya tidak merokok, oh bagus, pasti begitu ya. Apalagi sekarang ini, kalau dulu mungkin rokok itu tren lah, trennya laki-laki, sekarang sudah enggak lagi ya, sudah enggak lagi. Jadi orang sepakat etika di negara Eropa saja merokok itu termasuk anu kok orang yang kurang beretika kok. Sepakat etika itu kan sangat penting ya. Tadi kita bahas tentang etika. Ya. Jadi setinggi-tingginya iman orang adalah yang paling tinggi akhlaknya, etika itu dan bagus. Terus ketiga, mungkin dengan rokok ya, karena kita rokoknya ngebul ya, maksudnya. Sebelum dah ngerokok, sebelum sholat rokokan, sholat rokokan dulu. Dari segi apa itu, bau mulut kita, ataupun nanti pengaruhi pakaian kita. Apa kita mengganggu orang di kanan kiri kita apa tidak pada saat sholat? Karena sholat itu kan harus rapat kan. Ini juga perlu dipertimbangkan. Mungkin dari segi etika itu yang kurang bagus. Tentang etika, dan kedua adalah tentang haram halalnya. Ya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Qosidin di Pondok Kopi, semoga bermanfaat. Dan kini kita beralih kembali ke SMS yang masuk dari Bapak Roni di Galaksi. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni. Mana pekerjaan yang lebih mulia, berdagang seperti Nabi SAW dahulu atau bekerja ngikut orang lain? Ini pertanyaannya singkat. Berdagang atau bekerja, pekerjaan yang mungkin ikut orang lain. Ya. Memang yang barokah adalah berdagang, ya, daripada menjadi pegawai. Tetapi ingat, ya, kita tidak semudah itu. Ya, banyak orang Muslim ini. Yang penting dagang. Yang penting dagang. Akhirnya apa? Banyak orang Muslim yang dagang, tapi malah nggak jadi, ya kan? Akhirnya bangkrut dan sebagainya. Yang penting dagang. Yang penting nggak kerja ke orang lain. Itu juga nggak bagus, ya. Kalau kita timbang, ini pertanyaan bagus sebenarnya ini, ya. Walaupun sebenarnya butuh jawaban yang sangat panjang, tapi gak semudah itu untuk jawabnya. Yang bagus dagang, gak begitu ya. Memang dagang itu sangat bagus. Kita berdagang tentunya hasilnya jauh lebih besar ya, bagi kita, apalagi kita untukkan nanti hasilnya untuk kaum muslimin ya, tentunya jauh lebih besar kalau kita menjadi pedagang yang handal. Tetapi sebelum kita berdagang, ini ilmu dagang, karena saya juga berdagang gitu. Ini ada sekolahnya ini. Sebelum berdagang itu kita hendaklah bekerja kepada orang lain dulu. Untuk bagaimana caranya kita disiplin. Disiplin itu ada ilmunya dan butuh latihan ya, sehari-hari. Dari kita menjadi kuli, kita jadi administrasi, kita lihat bos kita bagaimana. Sudah tahu caranya, benar tahu caranya, tahu ilmunya, ya baru kita bekerja mulai dari awal. Ya. Sekarang ini maaf, orang ini yang banyak sekali terjadi. Orang pensiunan, dapat pensiunan banyak sekali atau dapat harta yang banyak sekali dari warisan. Bismillah, kita langsung dagang, kita langsung kerja, langsung habis duitnya. Habis. Itu enggak 1 2 3 orang, hampir itu rata-rata begitu. Ya. Karena tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi bekerja sama dengan orang itu sangat penting. Ya. Saya tidak menyuruh bekerja sama orang dulu, enggak. Ya. Tetapi kedua-duanya ini adalah hal-hal yang tidak bisa diremehkan. Dan banyak pekerja apa itu pengusaha-pengusaha sukses, ternyata hampir semuanya, mungkin saya katakan 99% ya, itu dulu awalnya kerja di orang lain. Ya, tanya orang-orang sukses, semuanya hampir semuanya begitu. Ya, mungkin bekerja ke orang lain ini, pegawai ini sebagai awalan. Ya. Ini motivasi, memotivasi pegawai juga saya, karena nanti motivasi jadi pengusaha. Sehingga pada saat jadi pegawai, dia sungguh-sungguh, dia mau bekerja, mau belajar, nanti ingin jadi pengusaha. Ya, begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian jawabannya yang diberikan kepada Bapak Roni di Galaxy. Semoga bermanfaat. Dan kembali kami mengajak kepada Anda para sahabat untuk berinteraktif bersama kami dalam sesi tanya jawab untuk via telepon di 0218499 4343 atau 0218497 0055, ataupun bisa juga telepon di nomor handphone kami di 0852 62 774 774. Atau mungkin ingin berikan kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz? Ya. Dari pembahasan kita ini tentang anjuran Rasulullah SAW, sekaligus beliau mencontohkan di dalam perasaan mencontohkan kepada kita pentingnya kita bekerja. Ya. Dari kesimpulan yang bisa kami simpulkan, kita sebagai seorang Muslim, ya, untuk menunjukkan izzah kita, ya, kita bukan orang yang lemah, kita bukan orang yang disepelekan. Ya. Bahkan Rasul kita, junjungan kita, panutan kita pun, ya, beliau langsung mencontohkan kita, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini bukan berarti bekerja siang malam, ya, pagi sampai malam. Orang dikatakan hebat kalau sebelum subuh berangkat, sesudah isya baru pulang. Bukan itu maksudnya. Sungguh-sungguh adalah sebagaimana kriteria yang kami sampaikan tadi, diantaranya adalah dengan jujur menunjukkan izahnya Islam, ya, dengan kita tidak korupsi, ya, sehingga apa, pekerjaan kita dengan akhlak yang baik yang kita tunjukkan sekaligus menjadi dakwah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di pekerjaan kita. Jadi dakwah itu tidak hanya, ya, bagi ustadz yang ceramah di masjid atau di masjid-masjid salim juga, tetapi siapapun kita, ya, bisa menjadi sarana dakwah, ya, dengan apa, akhlak kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.